dalam hidup jangan pernah menyerah. Ku dipeluk, dibelai, dimanjakan. Kau tangisi saat aku terluka. Tanpa pernah berharap aku membalasmu, hanya satu pintamu dalam hidup jangan pernah menangis.